بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kita masih melanjutkan bab at-tarhib min wasawi'il akhlaq. Dari Kitabul Jami', dari Kitab Ulughul Maram. Hadis yang pertama sudah selesai pembahasannya. Hadisnya dhaif. Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat. Hadisnya dhaif. Baik. Dan banyak adillah yang menunjukkan tentang haramnya hasad. Di antaranya yang disebutkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, apa dalilnya? Saya mesti ingat. Sembah virus. Dalam Quran yang beliau menjelaskan hasad ini diletakkan di paling ujung, menunjukkan paling dahsyat. Enggak ada ingat. Surat Al-Falaq sampai. Surat Al-Falaq ya. Terletakkan paling ujung. Min hasid. Nah. Menunjukkan tentang haramnya hasad. Iyyakum wal hasad. Sehingga kalau dari hadis ini tidak bisa diambil faedah karena dhaif. Orang yang hasad itu dia menentang takdir. Seakan-akan tidak ridha ketika Allah memberikan nikmat kepada saudaranya. Ini dia menentang takdir. Ketika dia tidak ridha, maka mengantarkan dia kepada kezaliman. Karena dia berupaya untuk menghilangkan nikmat itu dari saudaranya. Karena beda dengan hasad ini beda dengan apa? Apa maksudnya? Satunya lagi. Apa? Hah? Ghibah. Nah, ghibah. Pengen seperti fulan tapi tidak ada keinginan agar nikmat yang ada pada saudaranya hilang, itu ghibah. Itu boleh. Ini hasad. Ya. Hasad. Nah. Ini yang dilarang. Ketika dia hasad kepada saudara yang mendapatkan nikmat, dia seakan-akan tidak ridha dengan ketentuan Allah. Kenapa kok fulan dikasih nikmat? Ya, tidak ridha dengan takdir Allah. Sehingga berupaya untuk menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya, dia berbuat zalim. Nah, mengantarkan kepada kezaliman. Imma dengan lisannya dia tebar fitnah untuk menjatuhkan fulan. imma dengan perbuatannya, apapun upaya dia jalankan untuk menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya. Nah, dan juga orang yang hasad itu senantiasa tidak tenang hidupnya. Tidak tenang hidupnya. Nah, baik. Dan yang pertama kali hasad itu adalah iblis. Hasad kepada Adam alaihissalam. Sehingga orang yang hasad itu mengikuti syaitan. Ta'assi bis syaitan, dia mencontoh syaitan. Tasabbu bis syaitan. Baik. Dan hasad inilah di antara sumber kezaliman. Sumber kerusakan. Hatim al-Asam menyebutkan asul maksiat, tiga pokok kemaksiatan. Beliau menyebutkan al-kibr, yang pertama sombong, al-hirs rakus, dan yang terakhir hasad. Baik. Anak Adam, anaknya Nabi Adam alaihissalam itu membunuh saudaranya juga karena hasad. Ya. Karena iri dengan kenikmatan yang didapatkan oleh saudaranya. Demikian pula orang-orang Yahudi. Nah, hasad kepada orang-orang Arab. Nah, karena ternyata Nabi yang terakhir itu diutus atau datangnya dari bangsa Arab. Naam. Ikhwani fi dina azani wa a'azzakumullah. Semukbil rahimahullah. Beliau menyebutkan sebuah kisah tentang seorang yang paling hasad. Disebutkan suatu hari orang ini melewati sekumpulan orang, ada orang rame-rame ngumpul. Penasaran, ini ada acara apa ini? Ternyata di situ ada seseorang yang mau dieksekusi. Maka karena fulan ini terkenal hasad, dia pun ditanya, kamu gak hasad dengan orang ini? Orang yang mau dieksekusi. Naam, saya hasad dengan orang ini. Iri dengan orang itu. Apa yang membuat iri kamu? Orang ini dikerubuti orang banyak. Itu yang bikin saya iri. Itu hasadnya kenemanan. Maka disebut ayatul hasad. Karena orang yang mau dieksekusi pun karena banyak yang ngelihat, dia pun iri, kepingin seperti itu. Nah, ini hasad. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Sehingga karena hadis ini dhaif, tidak bisa diambil faedahnya. Kita masuk hadis yang kedua. Siapa? Irzam. Laisa sadid. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wa anhu, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa sadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat ketika bertarung, ketika gulat, ketika bertarung. Innama sadidu, hanya saja orang itu kuat, dinyatakan kuat, alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, ketika dia bisa menahan dirinya, menguasai dirinya tatkala marah. Muttafaqun alaih. Ketika dia menguasai dirinya ketika marah. Muttafaqun alaih. Itulah sejatinya orang yang dianggap kuat. Bukan orang yang kuat itu orang yang menangan ketika gulat, ketika gelut, ya, secara fisik bukan itu. Tapi orang dinyatakan kuat ketika dia bisa menahan amarahnya. Hadis yang pertama menunjukkan min masuk min masail akhlak, masawil akhlak. Hadis yang pertama ya, tentang akhlak yang jelek itu hasad. Hadis yang kedua, akhlak yang jelek itu adalah ghadab, marah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta nasihat belum menyatakan la taghdab, jangan kamu marah. Ya. Naam. Ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Baik. Marah itu termasuk jamrah, bara api minasyaitan, ya, yang dikobarkan oleh syaitan. Ketika orang itu marah, ketika emosinya memuncak, maka dia pun tidak sadar dengan apa yang dia perbuat. Makanya hakim ketika marah itu tidak boleh untuk memutuskan. Suami yang sangat marah memuncak sampai enggak sadar apa yang diucapkan itu juga tidak sah talaknya. Ya, talaknya tidak sah. Karena sampai kehilangan akalnya, maksudnya sampai enggak sadar apa yang dia ucapkan. Karena saking marahnya. Nah, khanifidina azani wa a'azakumullah. Sehingga marah itu ada tingkatan-tingkatannya. Marah yang sangat, yang sampai tidak terkontrol apa yang dia ucapkan, tidak sadar, ini yang dihukumi para ulama tidak sah ketika dia mentalak istrinya. Tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan, sangat marah. Tapi namanya orang mentalak istrinya itu pasti marah. Dan ada kemarahan yang masih dia bisa sadar apa yang dia ucapkan. Nah, ini marah ketika yang model ini ketika dia jatuhkan talak, ini jatuh talaknya. Ketika marah tapi masih terkontrol ucapannya. Nah, Semogbil pernah cerita di majelisnya. Ada seorang suami yang pernah mentalak 5 kali dalam 1 hari istrinya. Nah, ditanya tuh, kok bisa 5 kali? Ya, disebutkan riwayatnya itu. Kan maksimal laki-laki itu istrinya 4. Ya, kok bisa sampai 5 kali dia mentalaknya? Ketika sang suami ini datang, dia lihat istrinya gegeran 4-4-nya. Bertengkar keras. Ya. Maka sang suami menyatakan, ngeliat-ngeliat tuh ini gara-gara istri pertama ini, pemicunya ini. Idhabi. Pergi kamu, kamu tak cerai. Nah, istri pertama dicerai. Kemudian istri kedua protes. Nah, kamu itu tergesa-gesa. Nah, mestinya bisa pelan-pelan dididik, jangan langsung diceraikan. Kata suaminya, kalau begitu kamu menentang saya. Nah, kamu pun cerai. Ya. Dicerai akhirnya, yang kedua. Yang ketiga juga demikian pula. Nah, protes, dicerai juga. Yang keempat demikian pula, protes, dicerai juga. Empat dicerai. Nah, ketika rame-rame, karena ribut, ada tetangganya, istrinya itu melihat ngelongo, "Ki ono apa kok rame-rame ini?" Ya. Dia pun komentar. Nah, kata orang ini, "Kamu juga tak cerai kan? Nah, kalau diizinkan oleh suamimu." Ya. Kata suaminya, "Ya silakan." Ini yang diceraikan. Sehari 5 kali cerai. Ya. Itu disebutkan di kitab apa itu? Adabiyah itu ya. Majelis adabnya saya mengambil. Baik. Jadi ketika marah dan menceraikan istrinya, selama dia masih sadar apa yang diucapkan, ya jatuh talaknya. Tapi kemarahan yang tidak sampai atau tidak menyebabkan jatuh talak itu ketika sudah puncaknya, sudah enggak faham, sudah enggak sadar apa yang dia ucapkan. Saking marahnya. Maaf. Baik, ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Sehingga kalau Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan ada mubtada al-ghadab, awal marah, pertengahan marah dan puncaknya kemarahan. Ya, ada 3 tingkatan. Maaf. Kemudian Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah beliau menyebutkan kemarahan itu yang pertama al-ghadab lillah, marah karena Allah, marah karena Allah, marah ketika syariat ini dihinakan, marah karena Allah. Ini ghadabun mahmud, ini marah yang terpuji. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pribadi beliau yang dicela, ketika pribadi beliau yang dihinakan, beliau tidak marah. Ya. Tapi ketika syariat ini yang dihinakan, maka beliau marah. Nah, sebagaimana yang kemarin kita sebutkan, Syekh Arafat bercerita ketika Syekh Rabi dan juga Syekh Ubaid hafizahumullah dinyatakan sebagai jasus, sebagai mata-mata. Nah, kata beliau-beliau ini, "Nah, aku tidak anggap itu. Ya. Aku maafkan orang yang menuduhku demikian. Aku letakkan di bawah kakiku. Enggak dianggap, enggak diurusi. Karena itu masalah pribadi." Tapi kalau syariat yang dilecehkan itu kemudian marah, itu ghadab lillah. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat yang dicontohkan oleh Syekh Arafat hafizahullah, ya. Para imam yang dilecehkan pribadinya gampang memaafkan. Tapi yang ngamuk itu santrinya. Syekh Arafat menyebutkan, kami sebagai santrinya itu enggak terima. Karena yang dilecehkan gurunya. Yang dilecehkan gurunya. Dan ini wajar. Tapi enggak wajar kalau seorang alim dilecehkan pribadinya kemudian ngamuk. Ini enggak wajar. Kalau kemudian santri-santrinya merasa terpanggil karena gurunya dilecehkan, itu wajar. Ya. Sampai pun para sahabat itu marah. Ya. Kepada orang-orang yang melecehkan yang kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Nah, ada seorang yang datang, ya Rasulullah. Ada seorang yang tanya, lupa salafatnya, ya Muhammad kalau enggak salah. Kalau kamu ya, nah, kalau kamu itu betul-betul seorang Rasul, ya, khabarkan kepadaku yang di dalam perut ontaku ini jantan atau betina. Ini ontanya lagi hamil, ya. Ini jantan atau betina. Nah, kalau kamu betul seorang Rasul, ya, yang marah itu para sahabat, ya. Jadi yang marah para sahabat. Nah, dijawab dengan ucapan keras oleh sahabat. Naam. Baik, ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Naam. Demikian pula ketika perjanjian Hudaibiyah. Ya. Yang di situ Rasulullah mengalah, ya. Yang para sahabat juga sebagian secara zahirnya berat untuk itu. Nah, orang-orang musyrikin Quraisy itu melecehkan itu juga sahabat yang ngamuk. Nah, di antaranya Abu Bakar Siddiq. Ya. Abu Bakar Siddiq yang disebutkan oleh Aisyah seorang yang gampang nangis, ya, itu menyebutkan kata-kata nek diterjemahkan saru. Nah, kelasnya Abu Bakar Siddiq, ya. Nah, dengan ucapan keras, ya, orang yang selembut beliau yang marah. Nah, hisaplah titik-titik lat. Nah, gitu. Ada titik-titiknya ini tidak bisa diterjemahkan. Saru. Nah, ucapan keras. Ya. Jadi ketika guru-guru mereka dilecehkan, ya, guru-gurunya itu sabar, santri yang enggak kuat, wajar, tapi juga harus ditenangkan, ya, disabarkan. Ini masalah pribadi, ya. Ini masalah pribadi. Nah, tapi ketika agama dan syariat yang dilecehkan, baik itu ghadab yang mahmud, marah yang terpuji. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ada juga kemarahan yang dalam rangka untuk membalas kezaliman seseorang. Marah dalam rangka untuk membalas kezaliman seseorang. Dia telah dizalimi. Dia marah, dia ingin membalasnya. Ini diperbolehkan. Ya. Diperbolehkan. Tetapi syariat mengajarkan ketika dia memaafkan itu lebih utama. Ya. Dia tidak marah, tidak membalas, itu lebih utama. Baik. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ini ghadab. Ya. Sehingga orang yang kuat itu adalah orang yang kuat menahan amarahnya. Yang kuat menahan emosinya. Ketika dia emosi, ketika dia marah. Dan Rasulullah SAW memberikan khabar gembira. Beliau menyatakan man qadama ghaidhan. Barang siapa yang bisa menahan kemarahannya, wa huwa qadirun. Dalam keadaan dia bisa ayan qawlahu bisa untuk melampiaskan kemarahannya, bisa untuk membalas kalau itu dia dizalimi. Nah, tapi dia pilih menahan amarahnya, menahan emosinya. Da'ahullah azza wa jalla ala ru'usil khalaik, nanti dia akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan seluruh makhluknya, dihadapkan di depan seluruh makhluknya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta yuhayyirahu, sehingga dia dipersilahkan memilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala minal khur masya'a, dipersilahkan memilih bidadari yang semau dia, dipersilahkan memilih bidadari semau dia. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Ya. Marah dia, mungkin dia dizalimi, ya, dizalimi pribadinya. Dia bisa membalasnya dan boleh kalau membalasnya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mislah. Balasan bagi kejelekan itu kejelekan yang semisalnya, ini boleh. Sepadan balasannya boleh. Nah. Tapi dia pilih untuk tidak membalas. Menahan sekuat upaya amarahnya. Dalam keadaan kata Rasulullah SAW, wa huwa qadirun, dia mampu untuk membalasnya kalau mau. Dia mampu membalasnya kalau mau. Ya. Maka nanti yaumul qiyamah di hadapan seluruh makhluknya dia dipersilakan memilih bidadari. Nah, tapi catatannya ini, wa huwa qadir, dia mampu untuk membalasnya. Ya. Kadang seseorang itu dizalimi. Pas yang menzalimi itu gede, ya. Mau balas takut kalah. Wis sabar ae. Itu bukan sabar. Itu gak wani. Nah, bukan sabar. Nah, ini qadir, dia mampu. Kalau dia balas mampu dia untuk melampiaskannya. Ketika Fathul Makkah, ketika orang-orang musyrikin dikumpulkan oleh Rasulullah SAW menunggu keputusan Rasulullah, mereka teringat kezaliman yang mereka jalankan, yang mereka lakukan kepada Rasulullah dan keluarganya, dan juga para sahabat beliau. Ada yang dibunuh, ada yang disiksa. Ini sudah terbayang di pikiran mereka, wah ini kita mati ini. Ya. Karena kaum muslim berkuasa ketika itu. Ya. Tapi Rasulullah SAW beliau membebaskan mereka. Antum tulaqa, kalian semua bebas. Dalam keadaan kalau mau membalas bisa. Ya. Inilah pemberi maaf yang terpuji. Nah, menahan amarahnya, menahan emosinya, dia kendalikan amarahnya dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskan emosinya, maka akan diberikan kesempatan oleh Allah nanti yaumul qiyamah memilih bidadari yang dia inginkan. Baik. Akhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita as-sana ala man yamliku nafsahu indal ghadab. As-sana, pujian ala man yamliku, terhadap orang yang mampu menguasai nafsahu, jiwanya, dirinya, indal ghadab, ketika marah. Pujian bagi orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Baik. Kemudian yang kedua, ada sini menunjukkan kepada kita man yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Itu asyaddu, lebih apa, lebih keras, lebih kuat, mimman yusari'u, dibandingkan orang yang jago gulat ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditantang gulat oleh seseorang. Nah, digambarkan orang ini kalau nginjak apa, nginjak kulit ya, kulit kambing atau kulit sapi. Nah, kemudian berdiri di situ dan kulitnya ditarik. Nah, ini kulitnya yang apa, sobek. Saking kuatnya orang ini. Nah, bukan orang ini ikut ketarik, ini kulitnya kuat ya, kulit sapi atau kulit apa. Ditarik itu orangnya kuat. Nah, tetap tidak bergeser sedikit pun. Kulitnya yang dia injek itu yang robek. Nah, ini nantang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Naam. Ya Muhammad, araftu annaka nabiyyun. Aku tahu Anda ini seorang nabi. Naam. Kalau kamu bisa ngalahkan aku gulat, aku akan masuk Islam. Ya. Aku akan masuk Islam. Nah, akhirnya terjadi gulat dengan Rasulullah dan Rasulullah menang. Ya. Jadi tidak boleh kita meremehkan Rasulullah. Nah, kuat ketika menahan amarah, kuat pula ketika bergulat. Jadi secara fisik beliau juga kuat. Nah, inilah kemudian diambil faedah oleh para ulama, perlunya untuk kekuatan fisik ya, bukan hanya kekuatan rohani ya, tapi juga kekuatan fisik. Nah, baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik. Astagfir. Gak bisa. Hai. Lanjut. Baik. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam adh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqul dhulma. Awas, hati-hati dengan kezaliman. Jauhilah kezaliman. Fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu bisa menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Wattaqu sukha. Hati-hati dengan as-sukh. Ya. Nanti akan disebutkan dalam faedahnya. Fa inna ahlaka man kana qablakum. Sukh inilah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Akhrajahu Muslim. Baik, ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Ini akhlak jelek yang ketiga. Zalim. Dan akhlak jelek yang keempat, as-sukh. Baik. Di dalam hadis ini, ikhwan fiddin azani wa azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengingatkan dari bahayanya kezaliman. Nah, dari bahayanya kezaliman. Baik. Dan kezaliman itu ada beberapa macam. Yang pertama, zulmu syirki. Kezaliman yakni kesyirikan. Ini a'zamu zulmi. Ini kezaliman yang paling besar. Dinamakan zalim karena meletakkan suatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Nah, meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Ibadah itu untuk Allah, dia letakkan kepada makhluk. Ini zalim. Inna syirka la zulmul azim. Nah. Yang kedua, kezaliman zulmun nas. Ini tadi zalim kepada Allah. Yang kedua, kezaliman kepada manusia. Kezaliman kepada manusia bisa karena bisa dalam hal kehormatannya, dia cemarkan kehormatannya, dia cacati kehormatannya, dia lukai kehormatannya dengan kebohongan, fitnah, ya. Atau hartanya dia ambil, dia rampas. Atau badannya, ya, dia lukai. Atau nyawanya, dia hilangkan nyawanya. Ini kezaliman. Ya, ini kezaliman. Ini kezaliman antar hamba Allah. Antar hamba Allah. Kezaliman yang pertama itu membutuhkan taubat kepada Allah, kaitannya dengan Allah. Kezaliman yang kedua, selain dia bertaubat, dia harus minta dihalalkan oleh orang yang dia zalimi. Ini kaitannya dengan hamba. Kemarin sudah kita sebutkan, ketika dia memfitnah, menjelekkan temannya, menjelekkan saudaranya, menuduh saudaranya, menggibai saudaranya, dia harus minta maaf kepada orang itu. Dan dia puji di tempat-tempat yang dahulu dia memfitnahnya, menjelek-jelekannya. Jika terkait dengan amwal, harta, dia harus balikkan harta yang dia curi, yang dia rampas. Ini terkait dengan hamba Allah. Nah, maka berat ini. Ini berat kezaliman kepada hamba-hamba Allah. Nah, hatta kepada orang kafir. Ya. Ini tidak boleh untuk membalimi mereka. Baik. Kebaliman kepada hamba Allah ini tidak gugur, belum selesai, hanya semata-mata tobat kepada Allah. Hanya semata-mata istighfar kepada Allah, enggak selesai. Belum selesai. Dia harus meminta halal, meminta maaf kepada orang yang telah dia zalimi. Naam. Baik. Kemudian yang ketiga, zulmul abdi li nafsih. Kedzaliman seseorang terhadap dirinya. Kedzaliman hamba terhadap dirinya. Naam. Kedzaliman hamba terhadap dirinya itu apa? Ketika seorang hamba itu berbuat maksiat. Ketika seorang hamba berbuat dosa, itu dia zalim kepada dirinya. Setiap orang itu wajib untuk memuliakan dirinya. Memuliakan dirinya dengan ketaatan kepada Allah. Menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Jangan kemudian memudaratkan dirinya dengan menjalankan kemaksiatan, menjalankan dosa-dosa yang nantinya dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, zalim kepada Allah syirik, zalim kepada hamba-hamba Allah. Naam. Kemudian yang ketiga, zalim terhadap dirinya. Zalim kepada Allah tidak akan diampuni Allah kecuali dengan taubat. Zalim yang kedua, zalim kepada hamba-hamba Allah tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dia telah dimaafkan oleh orang yang telah dia zalimi. Nah, zalim yang ketiga, tahta masyiatillah. Ini di bawah kehendak Allah. Nah, jika Allah berkehendak mengampuni dia, diampuni. Nah, zalim terhadap dirinya, ya, zalim terhadap dirinya. Baik, yang tidak ada kaitannya dengan orang lain, ya. Tidak ada kaitannya dengan orang lain. Ketika seorang terkus sholat, ketika seorang tidak mau sholat itu zalim kepada dirinya. Nanti dia akan diadab oleh Allah jika Allah menghendaki. Ya. Kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak ada kaitannya dengan orang lain itu menzalimi dirinya. Itu tahta masyiatillah. Jika Allah berkehendak akan diadab dia. Jika Allah berkehendak, naam, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedzaliman itu dzulumatun yaumal qiyamah, kegelapan nanti hari kiamat. Orang-orang yang berbuat zalim, naam, dia akan mendapatkan kegelapan yaumal qiyamah. Baik. Dan orang-orang ahlul iman, ya, mereka akan mendapatkan cahaya naam yaumal qiyamah, sehingga disebutkan di dalam riwayat ketika hamba-hamba Allah meniti sirat, ya, situasi begitu mengerikan, begitu gentingnya. Rasulullah berdoa, Allahumma salim, Allahumma salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Nah, ada yang jalan di atas sirat secepat kilat, bawanter. Ada yang seperti angin. Nah, ada yang berjalan, ada yang merangkak. ada yang mendapatkan cahaya sebesar gunung di depannya sehingga jalannya lancar karena terang benderang cahayanya. Tapi orang-orang yang zalim gelap. Kalau gelap itu mau melangkahkan kaki khawatir kepleset. Sehingga ada yang mendapatkan cahaya di ibu jarinya, jari kakinya. Kadang nyala, nek nyala dia melangkahkan kakinya. Nek redup mati, dia enggak berani melangkahkan kakinya, khawatir bleset. Sehingga jalannya pelan-pelan, enggak sampai-sampai. Nah, orang-orang yang banyak maksiatnya gelap jalannya, dzulumat yaumil qiyamah. Tapi orang-orang yang banyak berbuat amalan taat dengan jalan yang terang benderang, cepat jalannya. Nah. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah yang pertama, at-tahdzir minadh-dhulmi. Peringatan dari kezaliman. Peringatan dari kezaliman. Yang kedua, tahrimu zulmi. Haramnya kezaliman dalam bentuk apapun. Tiga kezaliman yang tadi kita sebutkan. Haram hukumnya. Yang ketiga, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Ketika di dunia dia banyak berbuat zalim, maka dibalas dengan kegelapan yaumal qiyamah. Faedah berikutnya, isbat yaumil qiyamah, menetapkan adanya hari kiamat, hari pembalasan. Dunia itu tempat kita beramal dan akhirat tempat kita memanen amalan kita. Di sini menunjukkan adanya hari kiamat dengan dalil-dalil yang banyak. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ya. Juga di hadisnya Jabir, ittaqul zulma fa inna zulma zulmat yaumil qiyamah. Sama dengan yang di atas, ada tambahan wattaqus sukha. Hati-hati dengan sukh. Sukh itu biasa diartikan apa? Kikir. Pelit. Nah, bakhil itu diartikan kikir, pelit. Sukh itu juga diartikan pelit. Tapi tidak sama, ya. Kayak apa? Hasad dengan ghibah. Ya. Kalau bakhil itu seorang dimintai apa dia tidak mau ngasih. Bakhil itu namanya, ya. Dia punya harta, dimintai hartanya dia enggak mau ngasih. Nah, itu bakhil. Tapi kalau suh itu dia dimintai dia tidak mau ngasih, dia pengen harta orang itu dia miliki, itu namanya suh. Ya. Selain dia tidak mau ngasihkan apa yang dia miliki, dia pengen menguasai milik orang lain, itu namanya suh. Ya. Ini tingkatannya lebih dahsyat dibandingkan bakhil. Ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya ya diterjemahkan bakhil. Tapi suh itu keadaannya lebih nemen, ya. Bukan hanya dia tidak mau mengeluarkan milik dia, tapi dia pengen milik orang lain dia kuasai. Ya. Ini suh. Maka beliau mengingatkan di sini, wattaqus sukha, hati-hati dengan akhlak model ini sukha. Wis angel dijalui, ya. Kemudian pengen menguasai milik orang lain. Ya. Fa inna ahlaka man kana qablakum, inilah diantara hancurnya, binasanya orang-orang sebelum kalian punya sifat ini. Pengin menguasai milik orang lain, tapi milik dia tidak mau sama sekali untuk keluar. Nah, ini baik. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Berarti ini yang ke akhlak jelek yang keberapa ini? Suh ini. Masluhi keberapa ini? Ke-6 apa ke-7? Nah, dihitung sih. Ke-8 apa ke-9? Keempat. Ini pelajaran ini loh ya, hadis ya, bukan pelajaran nahwu. Ada pelajaran nahwu. Ustaz ini nyentuhkan. Ja'a Zaidun. Ada santrinya itu ndeloki lawangan. Gurunya enggak disawang. Ja'a Zaidun. Contoh yang kedua, Ja'a Amr. Nah, Zaid ini koncoy Amr biasanya. Dalam nahwu itu terus yang dibahas itu, yang dicontohkan. Doroba Zaidun Amr. Ya. Zaid bagian mukuli Amr. Itu contoh dalam nahwu itu yang dipakai. Ya. Santri ini kan delok lawang terus. Ditegur sama gurunya. Lapo kamu enggak perhatian kok delok lawang, loh. Pak guru katanya Zaid datang, Amr datang, antai ini kayak mau gak teko-teko gitu. Jadi lawangnya didelok terus gak perhatian. Jadi ini bukan pelajaran nahwu ya. Jadi jangan lihat ke sana. Lihat bukunya. Jadi ini akhlak yang keempat. Suh. Nah. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, anna zulma min kabairil dzunub. Bahasnya zalim itu termasuk dosa besar. Kemudian yang berikutnya, tahrimus sukh, haramnya sukh, itu tadi pengertiannya sukh ya, ditulis sendiri haramnya as-sukh. Nah, kemudian faedah berikutnya, al-i'tibar biman khala minal umam, mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Fa inna ahlaka man kana qablakum. Nah, sehingga ketika umat terdahulu itu binasanya dengan perbuatan apa, maka itu hati-hati. Pelajaran, diambil pelajaran dari umat yang datang setelahnya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Apa ada yang bisa kita ambil? Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik. Ditanyakan kepada Syekh Mukbil rahimahullah. Inna imra'a fi zamanil Imam Ahmad bin Yahya. Ada seorang perempuan di zamannya Imam Ahmad bin Yahya, kanat tabi'ul qat. Dia ini berdagang qat. Qat itu pohon yang mungkin apa ya? Untuk mungkin untuk ngerokok atau apa sejenis itulah. Wa tazawwajat bi rajulain. Dia menikah dengan dua orang laki-laki. Bidun ayas ora bihada ahad. dan suaminya itu dua-duanya enggak ada yang tahu. Ya, kalau ternyata istrinya itu punya suami dua. Nah, dan tidak terbongkar illa fi lailatul id, kecuali ketika malam hari raya. Fa kullu wahidin yaqul, dua orang laki-laki ini menyatakan masing-masingnya, anti indi, kamu sama aku aja bisu ya, sholat idnya. Ini akhirnya ketahuan ternyata perempuan ini punya dua suami. Nah, maka ditanyakan kepada Syekh Mukbir rahimahullah, ma hukmuha, terus hukumnya bagaimana ini? Kata beliau, al-hukmu fiha, hukumnya terhadap perempuan tadi, anna tuqtal, dia harus dibunuh. Ini yang menerapkan hukum Islam ya, dia harus dibunuh. Kenapa? Li'anna zaniyah, karena dia berzina. Karena dia berzina dengan suami yang keduanya. Karena dia punya suami, dia berzina dengan suami yang keduanya, dan dia dihukumi. Nah, sudah pernah menikah. Kalau sudah pernah menikah itu dirajam hukumnya. Kalau belum pernah menikah, diasingkan. Wa amma zawju tsani, adapun suami keduanya, fa in kana ya'lam, kalau dia tahu perempuan yang dia nikahi itu punya suami, fayuqamu alil had, maka ditegakkan had padanya. Ya, ditegakkan had padanya. Kalau dia sudah pernah menikah ya dirajam, kalau dia belum pernah menikah ya dicambuk dan diasingkan. Wa in kana la ya'lam, kalau dia tidak tahu kalau perempuan yang dia nikah itu sudah punya suami, fala syai'a alaihi, maka enggak ada dosa bagi dia, enggak ada hukuman bagi dia, karena dia enggak tahu. Ya. Nah, ini yang dipermasalahkan sang perempuan dengan istri, dengan suami keduanya. Adapun suami pertamanya enggak ada kaitannya. Ya, enggak ada kaitannya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.